mungkin kita dulu nggak tahu siapa dia. Tapi para masyayikh mengatakan, akuna fulan, akun fadil, dia begini, begini, ini bagus, ambil daripada dia ilmu. Dia ambil ilmu. Kita tahu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kalangan para ulama. Kalangan yang nasional, warakallahu fikum. Diketahui dari para asyadirat, dari para su'ad, salafiyyin di tempatnya masing-masing. Tanya. Man hadha ya ayya ustaz? Kalau al-ustaz al-fadil as-salafi. Ya salafi. Tahu dia. Mengerti bagaimana keilmuannya, bagaimana keadaan dirinya. Dan meminta para ikhwah untuk istighfar daripadanya. Maka dia ambil ilmu daripada. Kalau tidak ada, maka dikatakan majhul. Jangan menimba ilmu agama dari orang yang majhul. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah menyatakan al-kutayyibat jazirah wa kathirah aydan min unasin majhulin la yu'lamu anhum sabiku ilmin wala sabiku fiqhin fayahsulu fiha ila ghalabatil haq bararun ala al-amma. Buku-buku yang kutai yang kecil-kecil banyak. Dari orang-orang yang majhul tidak diketahui sebelumnya ilmunya dia atau fiqihnya dia. Ketika menyelisih al-haq maka kamu menimbulkan kemadharatan. Belum ada yang selain itu. Walihada ana ansah alla yutalaqa min hadihil kutayyibat illa man urifa ashabuh wa annahum min al-ulama'il mawthuqin bihim dinan wa ilman hatta la yadhil. Maka saya nasihatkan kepada beliau, jangan menimba ilmu dari buku-buku kecil kutayyib dari penulis yang masyhul-masyhul kecuali dari seseorang yang diketahui penulisnya, diketahui mereka termasuk ulama yang dipercaya agamanya, ilmunya, supaya dia jangan tersesat. Sehingga tidak mudah ya kan mengambil ilmu agama ini. Tidak setiap orang yang pandai bicara dia ambil ilmunya. Dicek terlebih dahulu siapa dia, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ulfahnya, betul dengan hatinya, bagaimana belajarnya. Wahadalah. Ilmu itu diambil dari orang yang masyhur, masyhur salafiyahnya, masyhur ilmunya, masyhur pula keadaan dia. Barakallahu fikum. Hadza muhim. Ini yang antum harus camkan baik-baik. Barakallahu fikum.